jalan mendaki gunung Damarama. La la la la la la la la la la la. Bersenang gurau sambil bersiul dan bernyanyi. La la la la la la la la la la la la. Kita mencari jejak. Ingatlah tanda-tanda. Sampai tiba di puncak, kenapa sang kenal? Berkemah di puncak, mengumriang dan gembira, gembira, la la la.